wa huwal mufassalu ala qadril badani awil udwi minas sarawili wasiyabi wa ghairihima. Baju yang berjahit adalah baju atau pakaian yang dipotong kemudian dijahit sesuai dengan ukuran badan atau sesuai dengan ukuran salah satu anggota badan. Minas sarawil, baik itu berupa sirwal, celana, wasiyab atau baju, wa ghairihima, dan selain keduanya. Ini makna pakaian yang berjahit. Itu pakaian yang dia dipotong dan dijahit sesuai dengan ukuran badan atau ukuran anggota badan. Baju ini kan ada untuk badan, ada untuk tangannya. Ini makna al-makhid, pakaian yang berjahit. Dilarang bagi yang ihram untuk memakai pakaian yang berjahit, yang dipotong dan dijahit sesuai dengan ukuran badan, baik itu celana atau baju atau kolansuah, peci dan seterusnya. Illa liman lam yajid izaron, kecuali orang yang tidak mendapati sarung. Tidak mendapati sarung atau selendang. Fayajuzulahu lubsus sarawil, maka boleh bagi dia memakai celana. Kalau enggak ada sarung, boleh dia memakai celana. Wa hadzal mahdzuru khosun birrijal, dan larangan ini, larangan memakai pakaian berjahit, ini khusus untuk laki-laki saja. Ammal mar'atu fatalbasu ma syaat minas thiyab, adapun wanita maka dia boleh memakai pakaian yang dia inginkan. Boleh dia memakai baju yang dia inginkan. Illan niqab, kecuali niqab. Wal kuffazain, dan kedua sarung tangan. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Artinya wanita bebas memakai pakaian yang syar'i, yang menutupi auratnya, kecuali niqab dan kuffazain, kecuali penutup muka atau cadar dan kedua sarung tangan. Jadi kalau sedang berihram, wanita tidak boleh memakai cadar. Tidak boleh dia memakai sarung tangan. Sehingga larangan memakai pakaian yang berjahit, yang dipotong dan dijahit sesuai dengan ukuran badan atau ukuran anggota badan, ini khusus untuk laki-laki. Adapun wanita, dia boleh memakai pakaian yang dia inginkan. Nah, hanya saja tentunya pakaian yang syar'i, dan menghindari pakaian yang berwarna menarik perhatian orang lain. sehingga lebih aman bagi mereka para wanita untuk memakai pakaian yang gelap. Sebagaimana ketika dia tidak dalam keadaan ihram. Hanya saja ketika ihram dia tidak memakai cadar dan tidak memakai sarung tangan. Kemudian bagaimana kalau ada laki-laki yang bukan mahram? Jika di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia menutup mukanya dengan kerudungnya atau dengan pakaiannya. Demikian pula tangannya atau telapak tangannya ya dimasukkan ke bajunya, karena tidak memakai sarung tangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiyat ketika itu, nanti akan kita baca riwayatnya. Ini yang pertama. Atsaniyah, yang kedua dari mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram, istimalut tib fi badanihi aw thiyabih. Dilarang mengenakan minyak wangi atau parfum pada badannya atau pada bajunya. Enggak boleh. Wa kadzalika ta'ammudu syammih. Demikian pula sengaja mencium baunya. Sengaja mencium baunya. Wa yajuzu lahu syammu ma lahu raihatun thayyibatun min nabatil ardh. Dan boleh bagi dia, bagi yang sedang ihram, untuk mencium sesuatu yang memiliki bau yang enak, bau yang wangi, min nabatil ardh, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Walahul iktihalu bimalati bafih. Dan boleh bagi dia untuk memakai celak ketika ihram, celak yang tidak berbau wangi, celak yang tidak mengandung parfum. Boleh bercelak, dengan syarat celaknya tidak mengandung bau wangi atau parfum. Baik, ini larangan yang kedua. Seorang yang ihram tidak boleh memakai minyak wangi pada badannya dan pada bajunya ketika ihram. Kemudian, apa hukum memakai minyak wangi sebelum ihram? Sebelum masuk pada ihram, sebelum niat ihram. Adapun memakai minyak wangi sebelum ihram, sebelum masuk ke dalam ihram, misalkan dia pakai sabun, ketika mandi dia pakai sabun yang wangi, habis mandi dia juga pakai minyak wangi, tapi dia belum masuk pada ihram, apa hukumnya? Boleh mengenakan minyak wangi pada badan, pada badan ini, pada rambutnya, jenggotnya, atau bagian badan yang lain, sebelum masuk ke dalam ihram. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, nomor hadis 5923, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid hatta ajida wa bi sutib fi ra'sihi wa lihyatihi. Dulu aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minyak wangi yang ada yang paling wangi sebelum ihram, sebelum masuk ke dalam ihram, sampai-sampai aku mendapati wanginya minyak wangi tersebut pada kepala beliau dan pada jenggot beliau. Sehingga jika minyak wangi tersebut dipakainya sebelum ihram, ya, dipakai pada badannya, maka tidak mengapa. Adapun pada bajunya enggak boleh, atau pada kain ihramnya enggak boleh. Nah, adapun pada badannya, jenggotnya atau rambutnya atau badan yang lain boleh. Nah, namun tidak pada kain ihramnya. Kemudian yang ketiga, as-salisah, izalatu sya'ri wadh-dhufri, menghilangkan rambut. Dan kuku. Yaitu memotong rambut atau mencukur rambut, atau memotong kuku. Ini enggak boleh. Ketika ihram enggak boleh. Zakaron kana au unsa, baik dia laki-laki atau wanita. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi birifkin. Dan boleh bagi dia untuk membasuh kepalanya dengan air, ya, birifkin, secara pelan, ya. Bukan mandi, ya, tapi mungkin cuci muka atau membasuh kepalanya, birifkin, dengan pelan, boleh, supaya seger, apalagi kondisinya sedang panas. Wa in inkasara dhufruhu jazalahu ramyuh, dan apabila ada kuku yang patah, maka boleh membuangnya. Enggak perlu kukunya dibawa, ya, dibungkus, tidak perlu. Kalau ada kuku yang patah, ya, nah, boleh dibuang. Nah, atau ada rambut yang jatuh, ya, boleh dibuang. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, taghtiyatu ra'sir rajuli bimulasiqin lahu, menutup kepala bagi laki-laki, ya, dengan benda yang menempel padanya. Dengan benda yang menempel padanya seperti peci atau topi atau imamah, ya, atau yang lainnya. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki dengan benda yang menempel padanya. Walahul istidlalu bil khaymati wa nahwiha kasyajaratin. Dan boleh bagi dia untuk bernaung di dalam tenda atau di bawah tenda. Bernaung pada naungan tenda supaya enggak panas. Wanahuihad, dan yang semisalnya, kasajarah, seperti pohon, bernaung di bawah pohon, boleh. Wa yajuzu lil muhrimi an yastadhilla bisyamsiyati 'indal hajah. Dan boleh bagi orang yang sedang ihram untuk berlindung di bawah payung. Bernaung di bawah payung 'indal hajah, ketika ada hajat. Misal panas atau hujan, nah, boleh memakai payung, nah, ketika hajat. Karena benda-benda ini tidak menempel pada badan, ya, bukan yang dipakai. Ya. Nah, wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima 'amila bima 'umila 'ala qadrihi kan-niqabi wal burqa. Nah, sehingga boleh juga berteduh di bawah, ya, atap mobil misalkan. Boleh pakai bis, pakai mobil. Nah, ya. Yeah. Atau benda-benda lain yang tidak menempel pada badannya. Wal mar'atu, adapun wanita, mamnu'atun min taghtiyati wajhiha. Wanita dilarang menutupi wajahnya. Bima 'umila 'ala qadrihi. Wanita dilarang menutupi wajahnya dengan benda yang dibentuk sesuai dengan ukuran wajahnya. Kan niqab, seperti niqab. Cadar, ya. Kain cadar. Wal burqa atau burqa. Burqa juga sejenis penutup wajah. Wanita yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya dengan benda yang na'am memang dibuat atau dibentuk sesuai dengan ukuran wajah. Seperti niqab, cadar atau burqa, ya, sejenis penutup wajah. Wa yajibu 'alaiha taghtiyatu wajhiha bil khimar 'inda wujudir rijalil ajanib. Dan wajib bagi wanita yang sedang ihram untuk menutup wajahnya dengan kerudungnya. Dengan kerudungnya atau dengan pakaiannya. Ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' muhrimat fa idza dana minna rijalu sadalat ihdana jilbabaha au qalat khimaraha ala wajhiha min ra'siha. Faida ba'udu kasyafna. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Ketika haji wada, kami dalam keadaan sedang ihram, para sahabiat sedang ihram. Dan apabila ada laki-laki yang bukan mahram mendekat kepada kami, maka salah seorang dari kami, salah seorang dari wanita di antara kami, sadalat jilbabaha au khimaraha, menurunkan jilbabnya atau khimarnya, kerudungnya, ala wajhiha min ra'siha, menurunkan ke wajahnya dari kepalanya, itu dari kepala turunkan ke wajahnya. Apabila ada laki-laki yang bukan mahram yang mendekat. Fa idza ba'udu kasyafna, dan apabila mereka laki-laki tersebut menjauh, ya, sudah jauh, kasyafna, maka kami membuka wajah kami lagi. Ini menunjukkan bahwasanya wajah itu adalah aurat, ya. Wajah adalah aurat. Wajah wanita adalah aurat. Karena wajahlah sebab fitnah, ya. Nah. Membunyikan gelang yang dipakai di kaki atau di tangan, membunyikan perhiasan saja itu tidak boleh bagi wanita, ya. Tidak boleh terdengar oleh laki-laki karena akan mengundang fitnah. Maka apalagi wajah, ya. Apalagi wajah. Ya, di mana wajah tentunya sesuatu yang dilihat terlebih dahulu oleh laki-laki. Kalau seandainya bukan aurat, ya, yang wajib ditutup, maka ya, para istri-istri Nabi dan para sahabat ini enggak perlu menutupkan wajahnya, ya, dengan kain kerudungnya ketika para lelaki mendekat. Maka bagi para wanita yang sedang ihram, ya, hendaknya memperhatikan hal ini. Ketika tidak ada laki-laki, maka wajib membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tidak boleh memakai sarung tangan. Adapun ketika ada laki-laki di sekitarnya, maka hendaklah dia menutupi wajahnya dengan kerudungnya dan tidak menampakkan telapak tangannya. Dia sembunyikan di bajunya. Kemudian wa mamnu'atun min lubsil quffazain, dan wanita dilarang memakai kedua telapak tangan. Kedua sarung tangan, afwan. Watal basu masya'at minasyabi mimma yunasibuha, dan wanita boleh memakai pakaian yang dia inginkan, yang cocok dan sesuai baginya. Itu pakaian yang syar'i tentunya, ya. Pakaian yang syar'i. Faman tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw labisa makhitan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a 'alaihi. Maka barang siapa yang memakai minyak wangi ketika ihram, atau dia menutup kepalanya pakai peci misalkan, atau pakai imamah, atau pakai topi, awala bisa makhiton, atau dia memakai kain atau pakaian yang berjahit, ya, jahilan, karena dia belum tahu, jahil, aw nasian, atau dia lupa, ya, aw mukrohan, atau dia dipaksa, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, tidak ada beban apapun atasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi." Dimaafkan untuk umatku, ya. Al-khata', ya, kelalaian atau kesalahan, wa nisyan, dan lupa, ya. Sesuatu yang dilakukan karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dilakukan karena dipaksa. Ya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia akan mengalami hal yang berbahaya, ya, yang mengancam nyawanya atau keselamatannya. Sehingga yang dilarang adalah ketika sengaja melakukannya. Adapun ketika lupa atau jahil, belum tahu hukumnya, atau dia dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Famata alimal jahilu au dzakaran nasi au zalal ikrah fa'alaihi man ustidamati hadzal mahdzur. Kapan orang yang jahil ini tahu, ya, awalnya jahil, setelah itu tahu, dapat ilmunya, ya. Au dzakaran nasi, atau orang yang lupa ingat. Nah, tadinya lupa dia. Lupa pakai pakaian yang berjahit misalkan. Terus ingat. Au zalal ikrah, atau keterpaksaan itu hilang. Nah, sudah enggak ada yang maksa lagi. Ya. Fa'alaihi man ustidamati hadzal mahdzur, maka wajib bagi dia untuk berhenti dari larangan ini. Kalau alasan-alasan tadi hilang, ya, kebodohan atau lupa atau dipaksa ini hilang, ya, udah enggak ada, maka apa? Wajib bagi dia untuk berhenti dari melakukan larangan-larangan ihram tersebut. Maka tidak boleh dia memakai minyak wangi, tidak boleh menutup kepalanya dengan benda yang menempel padanya, ya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan seterusnya. Kemudian al-khamisah yang kelima, aqdun nikah lahu wa li ghairi. Dilarang melakukan akad nikah au li ghairihi, atau dia yang menikahkan. Nah, jadi tidak boleh dia jadi pengantennya, jadi mempelainya, ya, yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh dia, juga dia jadi walinya yang menikahkan anaknya, ya, misalkan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan akad nikah dan tidak boleh menikahkan. As-sadisah yang keenam, al-watu'u fil farj. Melakukan jima pada farji. Wa huwa mufsidun lil hajj qabla tahallulil awal. Karena ini merusak haji, ya, apabila dilakukannya sebelum tahallul yang pertama. Kapan tahallul pertama? Tahallul pertama bagi orang yang haji di Mina, ya. Setelah dia melempar jumrah, ya, kemudian menyembelih haji, ya, maka dia melakukan tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama, sehingga dari Mina ke Mekah, ya, untuk melakukan tawaf ziarah, ya, boleh dia memakai pakaian biasa, ya, karena sudah tahallul yang pertama. Jika seseorang melakukan jima sebelum tahallul yang pertama, maka dia rusak hajinya. Walau ba'dal wukuf bi Arafah, walaupun dia setelah melakukan wukuf di Arafah, artinya sudah wukuf di Arafah, walaupun namun bukan berarti setelah tahalul pertama boleh jima ya, bukan. Nah, masih belum boleh. Setelah tahalul pertama dia bebas dari larangan-larangan ihram yang lain ya, pakaian dan lain-lain, minyak wangi dan lain-lain, kecuali jima. Ya, masih belum boleh sampai nanti tahalul yang kedua. Sampai setelah selesai tahalul yang kedua na'am di haram. Dengan tahalul yang kedua maka sudah sempurna tahalulnya. Nah, barulah boleh melakukan na'ami hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh. Al-mubasyaratu fi madunal farj. Bercumbu selain pada farji. Ini dilarang. Wala tufsidun nusuk, namun tidak merusak hajinya. Kalau sekedar bercumbu ya, tidak merusak hajinya, tapi dilarang. Wa kadzal qiblatu wa lamsu wa nadharu bi syahwah, demikian pula mencium atau menyentuh dan melihat dengan syahwat. Mencium, menyentuh atau melihat yang disertai dengan syahwat, ini juga larangan ihram, namun tidak merusak haji. Al-thaminah yang kedelapan, qatlu shaydil bar wastiyaduhu, membunuh hewan buruan dari hewan darat. Membunuh hewan buruan dari hewan darat, wastiyaduhu, dan memburunya. Enggak boleh membunuh hewan buruan darat, tidak boleh juga memburunya. Wa yajuzu lahu qatlul fawasik allati amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hil wal haram. Dan boleh bagi dia untuk membunuh hewan-hewan yang fasik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya, baik di daerah halal di luar tanah haram atau di tanah haram. Kalau hewan-hewan fasik boleh dibunuh. Boleh dibunuh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibunuh. Walaupun di tanah haram boleh, apalagi di luar tanah haram. Lil muhrim wa li ghairi, bagi orang yang sedang ihram atau bagi orang yang tidak ihram diperintahkan untuk membunuh hewan-hewan fasik ini. Wahyal ghurab, apa saja hewan-hewan yang fasik? Wahyal ghurab, burung gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal aqrab, kala jengking. Wal hida'ah, burung rajawali. Wal hayyah, ular. Wal kalbul aqur, dan anjing ganas. Anjing ganas atau anjing gila ya. Nah, dan termasuk daripada anjing ganas atau anjing gila atau kalbul aqur adalah ya macan, ya harimau dan lain-lain. Wala yajuzu lahul i'anatu ala qatli sayyidil bar. Ini hewan-hewan yang fasik yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luar haram, baik yang sedang ihram atau yang tidak ihram. Nah, karena mereka adalah hewan-hewan yang fasik yang membahayakan. Wala yajuzu lahul i'anatu ala qatli sayyidil bar, dan tidak boleh bagi orang yang ihram membantu orang lain membunuh hewan buruan darat. La bil isyara wa la bi ghairiha, tidak boleh membantunya dengan isyarat, tidak boleh juga membantunya dengan yang lainnya. Misalkan ada orang sedang membunuh hewan buruan darat, tidak boleh ihram ini misalkan membantunya, baik membantu ngambilkan pisaunya atau menunjukkan di situ ada kayu, ya. Enggak boleh membantu dengan isyarat, tidak boleh juga dengan yang lainnya. Walai juzu aklu masida min ajlih, dan tidak boleh orang ihram ini memakan daging hewan buruan yang hewan ini diburu untuk dia. Nah, dia sedang ihram. Ada orang baik, ya. Nah, dia berburu untuk siapa? Untuk yang sedang ihram ini. Maka tidak boleh orang yang sedang ihram ini memakan daging hewan buruan yang hewan tersebut diburu min ajli, karena dia, untuk dia, untuk yang sedang ihram ini. Walaupun orang lain yang buru, gak boleh dia memakannya kalau itu diperuntukkan untuk dia. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, la yajuzu lil muhrim wala li ghairihi qat'u syajaril haram au nabatihi ar-ratbi ghairil mu'dhi. Tidak boleh bagi orang yang ihram, tidak boleh juga bagi orang yang tidak ihram, ya, memotong pohon atau tumbuhan yang tumbuh di tanah haram. Dari pohon dan tumbuhan yang masih basah, ghairil mu'dhi, dan tidak mengganggu. Tidak boleh di tanah haram itu, ya, mengambil atau memotong, ya, pohon atau tumbuhan yang masih hidup, yang masih basah, nah, yang tidak mengganggu, ya, baik dia orang sedang ihram atau tidak ihram, nggak boleh. Ya, biarkan begitu saja, tumbuh begitu saja, selama dia tidak mengganggu, ya, tidak boleh dipotong. Selama dia masih basah, masih hidup, tidak boleh dipotong. Wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'dhiyati fit tariq. Dan boleh bagi dia untuk memotong ranting atau dahan pohon yang mengganggu di jalan. Misalkan ada pohon di tanah haram mengganggu jalan. Nah, mungkin karena patah atau miring pohonnya, sehingga mengganggu jalan, maka boleh memotongnya. Wa yustasna min syajaril harami al-idhkhir. Dan dikecualikan dari pohon atau tumbuhan yang ada di tanah haram yang tidak boleh dipotong, ya. Dikecualikan apa? Pohon idhkhir. Ada pohon yang dikecualikan. Artinya apa? Boleh idhkhir ini dipotong, dicabut, dihilangkan, ya. Nah, walaupun tumbuhnya di tanah haram, boleh, karena pohon idhkhir ini dikecualikan. Ini pohon yang ditanam atau dibanggakan oleh orang-orang siapa? Hah? Orang-orang Yahudi, ya. Nah, karena orang-orang Yahudi di akhir zaman nanti ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan mereka, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, pohon, ya, dan lain-lain, membantu kaum muslimin, ya, membantu kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, ya, di saat itu, di akhir zaman nanti. Nah, sampai pohon pun akan bicara, ini di belakangku atau itu ada orang Yahudi atau ada orang kafir. Kecuali pohon idhkhir. Nah, kecuali pohon idhkhir. Nah, jadi pohon idhkhir termasuk yang dikecualikan, boleh dipotong, boleh dihilangkan di tanah haram. Wa ma anbatahul adamiyun bil ijma'. Dan boleh memotong atau menghilangkan pohon yang ditanam oleh anak Adam di tanah haram. Bil ijma, berdasarkan ijma. Jadi kalau pohon itu pohon hasil tanaman anak Adam, boleh dipotong atau dihilangkan. Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Jadi ini berdasarkan ijma. Pohon idhkhir dan pohon yang ditanam oleh anak Adam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.